murni. Namun mengapa sulit untukku mendapatkan cinta darimu? Hidupku ini terasa hampa dan sepi. Tanpa belayan kasih sayangmu, cintailah hambamu ini, ya Allah. Allah, leraikanlah segala ke dalam kalbu. Allah, dengarkanlah bisikan suara hatiku. Hapuskan noda dan dosa di kalbu agar aku dapat mendapat cintamu. Ke dalam